الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أحبتي في الله وأبنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله Patut senantiasa kita bersyukur memuji Allah Jalla wa Ala karena Allah masih memberikan kita umur panjang, memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul mendengarkan firman Allah, mendengarkan sabda Nabi yang mulia, serta kita membaca dan mendengarkan penerangan para ulama. Hal ini merupakan karunia yang sangat besar, karunia yang sangat agung. Bahkan dengannya kita bisa berkumpul bersama-sama, berkumpul dengan orang-orang yang saleh, berkumpul dengan orang-orang yang ta'ah, berkumpul dengan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah, yang senantiasa menghiasi dirinya dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Hal ini merupakan perkara yang sangat dicintai oleh para ulama. Bahkan Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah rahmatan wasi'atan, beliau menyebutkan ma yahya qalbi wa yansharihu sadri illa idza kuntu baina ahli sunnati. Kata Syekh Muqbil, tidaklah yahya qalbi, hatiku menjadi hidup, wa yansharihu sadri, dan dadaku menjadi lapang, illa idza kuntu baina ahli sunnati, kecuali ketika diriku berada di antara ahlu sunnah, di antara orang-orang yang mengamalkan sunnah, di antara orang-orang yang menghiasi dirinya dengan sunnah. Itulah yang menyebabkan hati-hati mereka para ulama menjadi hidup, dada-dada mereka menjadi lapang, yaitu berjumpa, bertemu, bermuamalah dengan ahlu sunnah. Oleh karenanya, seandainya kita ingin hati kita menjadi hidup, maka bergaullah dengan ahlu sunnah. Jangan bermalas-malasan bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka. Jika hati kita sempit, maka kunjungilah mereka. Bermuamalahlah dengan mereka, karena hal itu bisa melapangkan dada kita. Ahabbati fillah wa abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Jawami'ul Akhbar yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan hadis yang kedua, hadis yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, hadis tentang larangan melakukan hal-hal baru di dalam agama. Malam ini insyaallah kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Hadis yang ketiga, beliau sebutkan An Tamim Ad-Dari, hadis dari sahabat Tamim Ad-Dari, hadis dari Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari, ahabbati fillah wa abna'i talabah, beliau merupakan sahabat yang mulia. Sebelum beliau masuk Islam, beliau pernah mengalami kejadian yang sangat luar biasa. Beliau pernah terombang-ambing di lautan sampai akhirnya beliau terhempas di sebuah pulau, yang di pulau tersebut beliau mendapati hal-hal yang sangat menakjubkan, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang aneh. Beliau menjumpai di pulau tersebut ada binatang, binatang yang belum pernah beliau lihat sebelumnya, binatang yang kepala dan ekornya tidak diketahui yang mana, binatang yang melata. Bahkan yang lebih aneh lagi, binatang tersebut bisa berbicara. Kemudian binatang tersebut menuntun beliau, Tamim Ad-Dari, sahabat yang mulia, bertemu dengan makhluk yang lebih aneh lagi, makhluk yang sangat menakutkan, yang sangat mengerikan. Akhirnya makhluk tersebut ketika bertemu dengan Tamim Ad-Dari, terjadi dialog di antara mereka sampai akhirnya ketika Tamim Ad-Dari beliau masuk ke dalam agama Allah, ke dalam agama Islam, beliau menceritakan kisah yang beliau alami ketika beliau belum masuk Islam. Beliau ceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah menyebutkan binatang tersebut adalah ad-jassasah. Kemudian orang yang aneh ataupun makhluk yang aneh tersebut adalah Dajjal. Itulah sedikit kisah tentang sahabat yang mulia Tamim Ad-Dari. Kunyah beliau Tamim Ad-Dari adalah Abu Ruqayyah. Abu Ruqayyah. Kita lanjutkan. Antamim Ad-Dari radhiyallahu anhu. Dari Tamim Ad-Dari, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, kata Nabi, ad-dinu an-nasihatu, kata Nabi, agama adalah nasihat. Agama adalah nasihat. Ad-dinu an-nasihatu thalathan. Beliau menyebutkan agama adalah nasihat sebanyak 3 kali. Beliau ulang-ulang. Ini menunjukkan bahwasannya hal tersebut adalah hal yang sangat penting, hal yang perlu diperhatikan oleh kita semua kaum muslimin. Kata beliau, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, ad-dinu an-nasihatu, agama adalah nasihat. Qulna, kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, agama adalah nasihat, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Qala, kata Rasul, lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabih, dan untuk kitab Allah, wali rasulih, dan untuk utusan Allah, wali a'immatil muslimin wa ammatihim, dan nasihat tersebut untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Ahabbati fillah wa abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala di awal kitabnya, kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau meriwayatkan an Abi Dawud, dari Abi Dawud, أن هذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور عليه الفقه. Beliau menyebutkan bahwasannya hadis ini, hadis tentang nasihat ini, merupakan salah satu hadis yang pembahasan fiqih, pembahasan di dalam agama berputar di atasnya. Maksudnya, hadis ini merupakan salah satu pokok inti dalam agama Islam. Wa qala al-Hafidh Abu Nu'aym Dan Abu Nu'aim beliau menyebutkan, "Hadza hadithun lahu sya'nun." Hadis ini, hadis tentang niat ini, lahu sya'nun, memiliki kedudukan. Dzakara Muhammad bin Aslam At-Tusi, Muhammad bin Aslam At-Tusi, beliau menyebutkan, annahu ahadul arba' ad-din. Hadis ini merupakan salah satu dari seperempat agama. Ahabbati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain, disebutkan dari Jarir bin Abdullah, qala Jarir bin Abdullah, beliau menyebutkan, bayatun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala iqamis salah wa ita'iz zakah wa nushu likulli muslimin. Kata Jarir bin Abdullah, aku membaiat Nabi alaihi salatu wassalam agar aku ala iqamis salah, agar aku menegakkan salat, wa ita'iz zakah, dan agar aku menunaikan zakat, wa nushi likulli muslimin, dan agar menasihati seluruh kaum muslimin. Juga di dalam hadis yang lain, hadis yang ma'ruf, disebutkan tentang hak seorang muslim dengan muslim yang lain, ada enam. Salah satunya adalah ketika seseorang meminta dinasihati, maka kita penuhi, kita nasihati orang tersebut. Banyak hadis-hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang menyebutkan tentang nasihat. Ini menunjukkan bahwasannya agama Islam untuk permasalahan nasihat ini memiliki kedudukan yang agung, memiliki kedudukan yang mulia. Bahkan seperti yang kita bacakan tadi, hadis tentang nasihat merupakan salah satu hadis yang berputar di atasnya agama Islam ini. Al-Imam Al-Khattabi, Imam Al-Khattabi, ulama besar pada masanya, beliau menyebutkan, an-nasihatu kalimatun yu'abbiru biha an jumlatin hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu Kata Imam Al-Khattabi, an-nasihah, sebuah nasihat merupakan sebuah kata yang dengannya yu'abbir, mengungkapkan sebuah kalimat. Hiya iradatul khairi lil mansuhi lahu. Sebuah kalimat yang dari kalimat tersebut diinginkan kebaikan. Lil mansuhi lahu, bagi orang yang dinasehati. Artinya, ketika ada seseorang yang menasehati kita, maka di dalamnya terkandung makna orang yang menasehati tersebut menginginkan kebaikan pada diri kita. Itulah yang disebut nasihat, menginginkan kebaikan bagi orang yang dinasehati. Bahkan disebutkan, tidaklah orang yang saling mencintai, pasti mereka saling menasehati. Saling menasehati, itu bukti orang saling mencintai. Ahabbati fillah, wa abna'i talaba rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menyebutkan ad-dinu an-nasiha, agama adalah nasihat. Kemudian para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, bagi siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Kemudian Rasul menyebutkan nasihat tersebut adalah untuk Allah. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan tentang makna nasihat untuk Allah. Apa itu nasihat untuk Allah? Kata beliau, فَالنَّصِيحَةُ لِلَّهِ, dan nasihat untuk Allah adalah الْإِعْتِرَافُ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ. Nasihat untuk Allah adalah engkau mengakui keesaan Allah, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi dan diikhlaskan niat di dalam ibadah kita hanya untuknya. Kemudian beliau lanjutkan, وَتَفَرُّدِهِ بِصِفَاتِ الْكَمَالِ عَلَى وَجْهٍ لَا يُشَارِكُهُ فِيهَا مُشَارِكٌ بِوَجْهٍ مِنَ الْوُجُوهِ. Dan kita menyendirikan dengan sifat-sifatnya yang sempurna, ala wajhin la yusharikuhu fiha musharikun, biwajihin minal wujud, yang tidak ada satupun yang bisa menandingi sifat-sifatnya. Kita sendirikan Allah, tidak kita jadikan sekutu bagi Allah, bagi sifat-sifatnya. Hanya Allah yang memiliki sifat yang mulia, yang memiliki sifat yang sempurna. Walaupun terkadang di dalam sifat dan namanya ada yang sifat tersebut terdapat pada makhluknya. Contohnya sifat Allah melihat, Al-Basir, atau As-Sami', mendengar. Manusia juga memiliki, atau makhluk yang lain juga memiliki sifat melihat, sifat mendengar. Namun yang membedakan hal tersebut, sifat-sifat Allah ini sempurna, sedangkan sifat-sifat pada makhluk terbatas. Seperti seandainya manusia bisa melihat, sifatnya melihat, namun terbatas, tidak bisa melihat ke segala penjuru, ke segala arah, bahkan ke arah belakangnya dia tidak bisa melihat, terbatas. Namun sifat manusia melihat. Allah juga memiliki sifat Al-Basir, melihat. Namun penglihatan Allah itu sempurna, berbeda dengan makhluknya yang terbatas, mampu melihat segala sesuatu, bahkan binatang yang ada di dasar lautan Allah mampu melihatnya. Semut hitam yang berada di kegelapan malam, berada di bawah batu yang hitam, Allah mampu melihat. Sedangkan manusia terbatas. Makanya Allah disifati Maha Melihat, bukan hanya melihat. Kemudian juga As-Sami', Allah memiliki sifat mendengar. Makhluk pada penamaan sifatnya juga ada yang disebut dengan mendengar. Namun pendengaran makhluk terbatas. Adapun pendengaran Allah sempurna. Oleh karenanya, dahulu pernah ada sahabiyah, beliau radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya. Mengadu kepada Rasulullah tentang suaminya. Aisyah, beliau mencoba mendengar apa yang diadukan oleh sahabiah tersebut terhadap Nabi. Aisyah mencoba berada di kamar yang lain. Beliau ingin mencoba mendengar apa yang diadukan oleh sahabiah tersebut. Namun ternyata yang didengar oleh Aisyah radhiyallahu anha suara yang tidak jelas, padahal cuman berbeda ruangan. Seperti kita mendengar orang yang saling berbisik, seperti itu, enggak jelas. Itulah yang didengar oleh Aisyah. Namun Allah berada di atas langit yang ketujuh, di arasnya yang mulia, mampu mendengar. Allah turunkan ayatnya, man yadhkur lana, qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Ada seseorang wanita yang dia mengadu tentang suaminya. Allah mendengar. Sedangkan Aisyah yang secara hakikatnya, secara zahir berdekatan dengan tempat tersebut, tidak mampu mendengar. Sifat manusia terbatas, namun Allah mampu. Sama dalam penamaan, namun hakikatnya berbeda. Begitulah sifat Allah sempurna. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah sifat-sifatnya. Wa huwas sami'un basir. Dan Allah Maha Sami' mendengar. Wal basir, dan Maha melihat. Di satu sisi Allah tiadakan, nafikan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Namun di sisi yang lain Allah isbatkan, Allah tetapkan sifat bagi Allah. Oleh karenanya yang perlu kita perhatikan, kita ketika kita membahas permasalahan akidah umpamanya, tidak perlu mentakwil ayat-ayat Allah dengan perasaan atau prasangka kita bahwa sifat tersebut ada pada manusia. Tidak perlu. Karena bisa jadi secara penamaan sama, hakikatnya berbeda. Seperti yang kita sebutkan. Oleh karenanya keliru ketika ada ayat-ayat dalam Al-Quran sebagian mentakwil, mengganti maknanya dengan makna yang lain. Apa tujuannya? Khawatir. Karena pada sifat tersebut ada juga pada makhluk, sedangkan Allah tidak sama dengan makhluk. Ini keliru. Kita tetapkan sifat dan nama-nama Allah, namun berbeda dengan yang ada pada makhluk. Seperti tadi, melihat makhluk juga ada, namun penglihatan makhluk terbatas, penglihatan Allah sempurna. Ahabbati fillah wa abna'i talabah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh melanjutkan nasihat kepada Allah, untuk Allah, yaitu wal qiyamu bi'ubudiyyatihi zahiran wa batinan. Termasuk nasihat untuk Allah adalah kita menegakkan bi'ubudiyyatihi zahiran wa batinan, dengan mengibadahi Allah, beribadah hanya kepada Allah secara zahir maupun batin, secara nampak, secara terang-terangan, atau secara batin, secara hati kita. Umpamanya kita sholat, amalan yang nampak. Niat di dalam sholat kita adalah amalan yang tidak nampak. Oleh karenanya kedua-duanya harus diberikan hanya kepada Allah Jalla wa'ala, tidak kepada selainnya. Seperti ada orang yang pergi ke masjid, ternyata niatnya bukan untuk sholat, namun secara zahir kita lihat dia sholat. Umpamanya ada anak muda atau seseorang pergi masjid hari Jumat tujuannya untuk mencuri sendal umpamanya. Jauh masjid, ya silap gop. Pergi masjid, salat dia, salat satu rakaat, salat dua rakaat. Secara zahir dia salat, namun batinnya itu sudah berbicara di dalam hati rumah nyoka sengap mendung. Begitu semuanya tenang menunggu salam, dia luar keluar, duluan keluar mengambil sendal. Ini tujuannya, niatnya bukan karena Allah. Makanya ini bukan termasuk nasihat kepada Allah. Harus secara zahir, secara nampak untuk Allah, dan secara niat batinnya juga untuk Allah. Inilah yang disebut fannasihatu lillah, nasihat untuk Allah. Kemudian beliau lanjutkan, wa inabatu ilaihi kullu waqtin bil ubudiyyati. Dan kembali kepada Allah di setiap waktunya, bil ubudiyyati, dengan beribadah hanya kepadanya. Artinya setiap hal yang kita lakukan, seperti yang pernah kita sebutkan pada hadis yang pertama, kita kembalikan kepada Allah niat-niat kita, bukan kepada selainnya. Apalagi amalan-amalan tersebut adalah amalan yang sering kita lakukan, kita kembalikan semuanya kepada Allah. وَالطَّلَبُ رَغْبَةٌ وَرَحْبَةٌ مَعَ التَّوْبَةِ وَالْإِسْتِغْفَارِ الدَّائِمِ. Dan kita memohon, berharap. Di satu sisi kita berharap kepada Allah, di sisi yang lain kita khawatir. Ketika kita melakukan ibadah, harus ada dua hal ini. Satu sisi kita berharap agar amalan tersebut Allah terima, di sisi yang lain kita khawatir amalan tersebut tidak diterima. Seandainya dua hal ini ada pada diri kita, maka pasti kita akan bersungguh-sungguh melakukan ibadah. Ma'at taubati wal istighfari da'imi, dengan senantiasa kita bertaubat. Wal istighfari da'imi, dan senantiasa kita memohon ampun kepada Allah. Kenapa? Li'annal abda la budda lahu minat taqsiri. Karena seseorang hamba, kita manusia, la budda lahu minat taqsiri, pasti ada kekurangan, pasti kita terjatuh di dalam kesalahan, pasti kita pernah melakukan dosa. Makanya disebutkan kita harus senantiasa bertaubat, beristighfar kepada Allah. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan, kullu bani Adam khata'un, seluruh anak Adam, apakah dia orang yang berilmu, apakah dia orang yang tidak berilmu, apakah dia ahli ibadah ataupun bukan. Kalau seandainya masih di dalam ruang lingkup anak Adam, khata'un, pasti melakukan kesalahan, pasti melakukan dosa. Namun Nabi sebutkan, wa khairu khata'ina at-tawwabun. Namun sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, at-tawwabun, adalah orang yang bertaubat. Bukan sebaik-baik dari kita yang tidak melakukan kesalahan, tidak. Karena yang namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Namun dari kesalahan yang dia lakukan, dia akan menjadi orang yang terbaik ketika dia bertaubat, ketika dia beristighfar kepada Allah, ketika dia kembali kepada Allah. Oleh karenanya hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, mari kita senantiasa bernasehat untuk Allah dengan beribadah hanya kepada Allah, menyempurnakan tauhid kita kepada Allah, dan senantiasa memohon ampun kepada Allah. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.